وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya yang hingga sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia dan keutamaannya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga dengan karunia dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan dunia ini, baik aktivitas yang berkaitan dengan dunia kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan agama dan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan mendapatkan tambahan keutamaan, tambahan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab sabar. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan baca hadis yang ke-44. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhi Shalihin wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Thalha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Thalha fa qubida sabiyyu falamma raja'a Abu Thalha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wahia Ummu Sabi huwa askanu ma kana faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha thumma asoba minha falama faragha qalat waru as-sabiyya falama asbaha Abu Thalha ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu faqala arastum al-laila qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Thalha ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ba'atha ma'hu bitamarat faqala amahu syai qala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa madaghaha thumma akhadhaha min fihi fa ja'alaha fi fi sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Putra Abu Thalha atau anak laki-lakinya Abu Thalha radhiyallahu anhu mengalami sakit. Maka keluarlah Abu Thalha untuk satu keperluan, satu hajat. Sementara Abu Thalha di luar rumah menunaikan hajatnya, anaknya meninggal dunia. Ketika Abu Thalha kembali, Abu Thalha berkata kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim, "Ma fa'ala ibni? Apa yang dilakukan anakku?" Berkata Ummu Sulaim, yaitu ibu dari anak tersebut, "Dia lebih tenang dari sebelumnya." Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan untuk Abu Thalha makan malam. Faqarrabat ilaihi, yang mendekatkan kepadanya al-asya, makan malam. Dia menghidangkan untuk Abu Thalha makan malam. Fata'asya, maka Abu Talha pun makan malam. Thumma asoba minha, kemudian setelah selesai makan malam, dan pasangan suami istri ini, nama Abu Talha dan Ummu Sulaim, dan berhubungan badan. Asoba minha, yaitu berhubungan badan. Falamma faragha, ketika sudah selesai, qalat, berkata Ummu Sulaim kepada Abu Talha, waru asobiya, kuburkan anak kecil itu. Falam asbaha, Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka ketika di pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan kejadian semalam. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'arastum al-lailah, apakah kalian dan berhubungan badan tadi malam? Qala, berkata Abu Talha, na'am, iya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha dan Ummu Sulaim, Allahumma barik lahuma, semoga Allah memberkahi keduanya. Atau ya Allah berkahilah keduanya. Fawaladat gulaman, kemudian setelah beberapa waktu, ya beberapa bulan kemudian, Ummu Sulaim melahirkan seorang bayi. Faqala li Abu Talha, berkata kepadaku Abu Talha, itu Abu Talha berkata kepada Anas. Nah, Anas ini adalah anak tirinya Abu Talha. Ya, Anas. Dan adalah anak tirinya Abu Talha. Taib. Berkata Abu Talha kepada Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bawalah olehmu bayi tersebut sehingga dan kamu membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basamahu bitamaratin. Dan Abu Talha mengutus Anas dan dengan anak tersebut disertai dengan beberapa biji kurma. Sesampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amahu syai?" Apakah bersamanya sesuatu? Qala, berkata Anas, "Iya. Tamaratun, beberapa biji kurma." Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma-kurma tersebut. Antum perhatikan ya, kalau pada cetakan tertulis, kalau pada kitab tertulis An-Nabiyya radhiyallahu anhum, nam itu diganti, mungkin itu salah cetak ya. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan radhiyallahu anhum ya, nam seandainya ada tertulis radhiyallahu anhum, nah diganti dengan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, nam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma-kurma tersebut, kemudian mengunyahnya. Famadhogoha, ya, mengunyahnya. Thumma akhodaha min fihi, kemudian Nabi mengambil kurma yang tadi dikunyah tersebut dari mulutnya. Faja'ala fi sobi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau meletakkan kunyahan kurma tersebut pada mulut bayi tadi, pada mulut bayi. Thumma hannakahu, kemudian Nabi menggosok-gosokkan kunyahan kurma tersebut ya, di tenggorokan bayi itu. Nah, wasammahu Abdullah, dan Nabi menamai bayi tersebut dengan nama Abdullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, fa qala rajulun minal ansor, fa ra'aitu tis'ata auladin kullahum qad qara'u al-Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan berkata Ibnu Uyainah, berkata seseorang dari kalangan Ansor, maka aku melihat sembilan anak semuanya sudah bisa membaca Al-Quran, yakni anak-anak Abdullah yang dilahirkan oleh Ummu Sulaim tersebut. Jadi Ummu Sulaim melahirkan bayi yang kemudian dikasih nama Abdullah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah menikah dan melahirkan 9 anak. Ya, istrinya Abdullah melahirkan 9 anak yang semuanya bisa membaca Al-Quran. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Talha min ummi Sulaim. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan anak laki-laki Abu Talha meninggal dunia. Anak laki-laki Abu Talha meninggal dunia, ya. Anak dari Ummu Sulaim. Faqalat, berkata Ummu Sulaim li ahliha, kepada keluarganya. Ya, kepada orang yang tinggal serumah. Pada keluarganya atau karib kerabatnya yang ada. La tuhadditsu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhadithuhu. Ya, kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, ya, pada orang-orang yang ada. Dari karib kerabatnya. Jangan kalian menceritakan kepada Abu Talha tentang anaknya yang sudah meninggal, sehingga aku yang akan menceritakannya. Faja faqarrabat ilaihi asya'an. Maka datanglah Abu Talha. Datang Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Menghidangkan makan malam untuk Abu Talha. Faqarrabat ilaihi. Ya, mendekatkan kepadanya asya. Makan malam. Fa'akala wa syariba. Maka Abu Talha pun makan dan minum. Thumma tasonna'at lahu ahsana ma kanat. Tasonna'u qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim, ya, berbuat untuk Abu Talha lebih baik dari apa yang dia perbuat sebelumnya. Sebelum itu, yakni Ummu Sulaim berdandan, ya, berdandan, ya, berhias, bergaya yang lebih daripada yang sebelumnya. Fawqa biha, maka Abu Talha pun, ya, menggaulinya, ya, berhubungan badan. Waqa biha, ya, berhubungan badan. Falam an ra'at annahu qad syabi'a wa saba minha qalat. Ketika Ummu Sulaim melihat bahwasanya Abu Talha telah kenyang dan telah menggaulinya, berkata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, ara'aita lau anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatolabu ariyatahum allahum ayamna'uhum. Qala la. Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, apa pendapatmu seandainya ada kaum yang memberikan pinjaman, ya, mereka meminjamkan barang mereka kepada satu keluarga. Kepada satu keluarga. Kemudian mereka meminta barang pinjaman tersebut. Apakah keluarga yang dipinjami itu berhak untuk menahannya? Kata Abu Talha, tidak. Ya, tidak berhak. Faqalat fahtasib ibnaka. Kemudian Ummu Sulaim melanjutkan perkataannya, maka berihtisablah, mintalah pahala dari Allah, nam, karena anakmu. Nah, karena anakmu sudah meninggal. Nah, nam. Ya, berihtisablah, minta pahala kepada Allah, berharap pahala kepada Allah karena anakmu sudah meninggal. Qala, berkata Anas, faghadiba. Ya. Maka Abu Thalhah marah. Abu Thalhah marah. Tsumma qala, taruktini hatta idza talattakhtu tsumma akhbartini bibni. Kemudian Abu Thalhah berkata, kamu biarkan aku sehingga ketika aku tergoda, kemudian kamu baru mengabarkan kepadaku tentang anakku. Fantolako hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Kemudian ya, besok paginya Abu Thalhah pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tadi malam. Ya, bima kana, apa yang terjadi tadi malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendoakan, semoga Allah memberkahi pada malam kalian berdua. Ya, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala fahamilat, oh fahamalat. Berkata perawi itu Anas bin Malik, ya. Kemudian Ummu Sulaim hamil. Ya, Ummu Sulaim hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Kemudian berkata Anas bin Malik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada dalam satu safar. Ada dalam satu safar dan Ummu Sulaim bersamanya. Ya, Ummu Sulaim juga ikut safar bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turukon fadanau minal Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi kota Madinah, ya, datang mendatangi kota Madinah dari satu safar, Nabi tidak mendatanginya di waktu malam. Layat rukuha turukon fadanau, ya, ia tidak mendatanginya di waktu malam. Enam, jadi mendekat, ya, mendekat dulu, mendekat di kota Madinah. Enam, taib, kemudian berhenti dulu. Fadarabaha al-mahadu. Enam, maka mengenai ataupun Ummu Sulaim mengalami sakit, merasakan sakit, mau melahirkan, karena Ummu Sulaim kan sedang safar, sedang hamil tadi, ya. Ya fadarabaha al-mahad, nam, menimpa kepada Ummu Sulaim, nam, rasa sakit. Rasa sakit mau melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah. Maka nam, terhalang ataupun menahan karena Ummu Sulaim merasa sakit mau melahirkan, nam, perjalanan Abu Thalhah ini terhalang. Ya. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW kemudian pergi, ya, melanjutkan safar atau memasuki kota Madinah. Ya, nah, sementara Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tertahan karena Ummu Sulaim mengalami sakit, ya, mau melahirkan. Qala yaqulu Abu Thalhah innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Waqadih tabahstu bima taro. Berkata Anas bin Malik, perawi hadis ini, berkata Abu Talha, sesungguhnya engkau maha mengetahui, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui wahai Rabbku, bahwasanya menyenangkanku untuk aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi keluar, dan aku masuk samanya apabila Rasulullah sallallahu masuk, yaitu masuk kota Madinah. Dan sungguh telah menahanku, dan sungguh aku telah tertahan, dan sebagaimana engkau mengetahuinya, sebagaimana engkau melihatnya. Anam. Taqulu Musulaim, ya Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajidu. Intolik. Fantolakna. Ya. Berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, aku menjumpai apa yang aku dulu rasakan. Aku merasakan apa yang dulu aku rasakan. Pergilah. Maka kami pun pergi. Ya. Dan melanjutkan perjalanan menuju memasuki kota Madinah. Wadarabah al-makhad hina qadima fawaladat gulaman. Dan menimpa Ummu Sulaim, atau Ummu Sulaim merasakan sakit lagi, sakit mau melahirkan, ketika keduanya, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim, datang di kota Madinah. Fawaladat gulaman. Maka Ummu Sulaim pun melahirkan bayi laki-laki. Faqalat li ummi. Berkata kepadaku ibuku, yaitu Ummu Sulaim berkata kepada Anas. Di mana Ummu Sulaim pernah menikah dengan Malik, yaitu bapaknya Anas. Ya. Nah, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusuinya. Itu jangan ada yang menyusui, dan seorang pun menyusui bayi yang baru lahir, ya. Sehingga kamu membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam asbaha ihtamaltuhu fantalaqtuhu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di pagi hari, aku pun membawa, menggendong bayi tersebut, dan aku pun pergi dengannya, ya, membawa bayi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, dan disebutkan hadis ini secara sempurna. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, hadis Anas bin Malik an Abi Talha annahu kana lahu ibnun yashtaki, yakni maridun. Hadis Anas bin Malik tentang Abu Talha, bahwasanya Abu Talha memiliki anak laki-laki, yashtaki, yaitu sakit. Yashtaki maknanya maridun, sakit. Wa Abu Talha kana zawwaja Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ya. Abu Talha beliau menikahi Ummu Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ya. Abu Talha menikahi Ummu Anas, ya. Setelah suaminya meninggal, yaitu Malik meninggal. Ya, 6. Wa kana hadha sabi yashtaki fa kharaja Abu Talha li ba'dhi hajatihi fa qubidha sabi, yani mata. Dari pernikahan tersebut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, ya, 6. Dan bayi tersebut mengalami sakit. Bayi tersebut mengalami sakit, kemudian keluarlah Abu Talha untuk, atau karena ada sebagian keperluan, karena ada satu hajat, satu keperluan. Ketika Abu Talha sedang menunaikan hajatnya ataupun keperluannya, bayi yang sakit tersebut meninggal dunia. Ya. Bayi tersebut meninggal dunia. Fala maroja'a sala umahu anhu. Faqala kaifa ibni? Maka ketika Abu Thalhah kembali, Abu Thalhah bertanya kepada ibu anak yang sakit tersebut, yaitu Musulaim sebagai istrinya. Dan Abu Thalhah berkata, bertanya kepada Musulaim tentang anaknya, dan berseraya mengatakan, bagaimana anakku? Bagaimana keadaan anakku? Ya, sakitnya sudah sehatkah? Sudah sembuh dari sakitnya? Atau semakin parahkah? Atau bagaimana? Qalat huwa askanu ma yakunu. Ummu Sulaim menjawab, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya, nam. Wa sadaqat fi qawliha huwa askanu ma yakunu li'annahu mata. Ya. Dan benarlah Ummu Sulaim, jujur Ummu Sulaim, ya, pada perkataannya bahwasanya bayi tersebut lebih tenang dari sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena bayi itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Wala sukunu a'dham minal maut, dan tidak ada ketenangan, ya, yang lebih besar, yang lebih tenang daripada kematian. Yani kalau orang sudah mati kan tenang, ya, diam, tidak bergerak sedikit pun. Ya, nam. Ya, jadi tidak ada nam ketenangan, nam yang lebih besar daripada kematian, karena sudah tidak, nam sudah tidak bisa bergerak lagi. Nam, dia tenang. Wa Abu Thalhah radhiyallahu anhu fahima annahu askana ma yakunu anu askanu ma yakunu minal marud. Nam, dan Abu Thalhah memahami dari ucapan Ummu Sulaim tersebut bahwasanya bayi tersebut atau anaknya itu lebih tenang dari sebelumnya dari sakitnya, yakni sudah membaik. Ya, nam. Wa naufi afiyatin, dan nam Abu Thalhah menyangka bahwasanya anaknya tersebut dalam keadaan sehat, afiyah, sehat walafiat. Ya. Ini yang dipahami oleh Abu Thalhah dari ucapan Ummu Sulaim, huwa askanu ma yakun atau huwa askanu ma kana. Ya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Nam. Ya. Jadi Abu Thalhah merasa tenang, merasa senang. Ya, karena nam menurut persangkanya anaknya sudah sehat, sudah sembuh. Nam. Faqadimat lahul asya fata asya ala anna ibnahu bari'an. Oh, nam. Bari'un wa thayyibun. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuk Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah pun makan malam. Makan malam dalam keadaan menyangka bahwasanya anaknya sudah sembuh, subaik, ya, sudah baik. Bariun sembuh, sehat. Naam. Tsumma asoba minha yani jama'aha. Kemudian nama Abu Thalhah menggauli Ummu Sulaim. Ya, asoba minha artinya adalah jama'aha. Nah, menggaulinya. Fala ma intaha qalat lahu waru asobi. Ai udfunu. Udfunu asobi fa innahu qad mata. Maka ketika Abu Thalhah telah selesai ya, dari segalanya, sudah makan malam, sudah nam berhubungan badan dengan Ummu Sulaim, ya. Nam sudah tenang, sudah Masya Allah, ya. Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, waru asobi, yakni kuburkan anak itu. Maka sungguh dia telah mati. Ya, nam. Falam asbaha Abu Talha radhiyallahu anhu wa huwa ra'as-sabi wa 'alima bidzalik wa 'allama bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di waktu pagi Abu Talha radhiyallahu anhu menguburkan bayi tersebut dan memberitahu Rasulullah SAW tentang kejadian tadi malam. Fasa'ala hal arostum Lailah. Rasulullah SAW ketika datang Abu Talha dan menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialaminya tadi malam, Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah semalam kalian berhubungan badan? Qala na'am. Abu Talha pun menjawab iya. Fada'allahumma bil barakah. Allahumma barik lahumma fi lailatihima. Lalu Rasulullah SAW mendoakan keduanya dengan barokah. Ya, barokah itu kebaikan yang banyak dan tetap. Namanya barokah. Nabi SAW mendoakan Allahumma barik lahumma fi lailatihima. Ya Allah berkahilah keduanya pada malam itu. Fawaladat gulaman samahu Abdullah. Ya. Lalu Muslim pun melahirkan anak, melahirkan bayi laki-laki, kemudian diberi nama Abdullah. Wa kana li hadzal walad tis'atu auladin kulluhum yaqra'unal Qur'an. Dan Abdullah ini kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 9 anak. Wa kana li hadzal walad, dan ada untuk anak ini, yaitu untuk Abdullah, dan Allah dikaruniai tis'a aulad, 9 anak, kulluhum yaqra'una al-Qur'an, yang semuanya bisa membaca Al-Qur'an. Bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anam. Fa fi hadzal hadis dalilun ala quwwati sabri Ummi Sulaim radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas kuatnya kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Wa nabnaha alladhi mata balagha biha alhal ila an taqula li zawjiha hadzal qaul wa tawari hadhi tawriyah wa qadimat lahu al asha wa nala minha thumma qalat idfanu al walad. Nah, di dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan kuatnya kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di mana anaknya meninggal dunia. Nah, tetapi keadaan Ummu Sulaim, ya, nah, mencapai ataupun keadaan Ummu Sulaim sampai dia mengatakan perkataan kepada suaminya, perkataan ini, ya, yaitu perkataan huwa askanu ma yakun. Dan dia bertauriah, Ummu Sulaim bertauriah dengan ucapan ini. Ya. Tauriah itu nanti akan dijelaskan, yakni mengucapkan satu perkataan yang memiliki beberapa makna. Dan makna yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkan berbeda dengan makna yang dimaksudkan oleh lawan bicara. Di makna yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara berbeda dengan makna yang dipahami oleh lawan bicara. Ini tauriah. Sampai di sini Ummu Sulaim mengatakan huwa askanu makana. Dia lebih tenang, bayi yang sakit tadi itu lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, yang dimaksudkan oleh Ummu Sulaim adalah bayi tersebut nam sudah meninggal dunia. Sehingga dikatakan sudah nam lebih tenang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin bergerak, menangis mungkin atau bagaimana. Ya. Kemudian setelah meninggal dunia, nah tentunya apa? Sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah tidak bisa menangis lagi dan seterusnya. Tenang. Maka dikatakan askanu nam makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Sementara yang dipahami oleh Abu Talha sebagai lawan bicara, lebih tenang dari sebelumnya adalah bahwasanya dia lebih nam dia sudah sembuh, dia sudah sehat. Ya, sehingga nam sewaktu sakit mungkin ya menangis terus, ya, nam bergerak terus. Nah, karena sudah sembuh dia sudah bisa tidur dengan tenang, nyenyak dan seterusnya. Ya, nam ini tauriyah. Nam. Baik, kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuk Abu Talha dan Ummu Sulaim berdandan nam dengan sebaik-baiknya sehingga Abu Talha tergoda dan menggaulinya. Kemudian setelah selesai itu semua, ya, Ummu Sulaim baru mengatakan kuburkan anak itu. Ya, nam. Ini menunjukkan nam kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Nam ketika mengalami musibah ditinggal mati oleh anaknya. Ya, nam. Tidak kemudian menangis ataupun nam ya melakukan perkara-perkara jahiliyah. Begitu juga ketika datang suaminya yaitu Abu Talha, tidak kemudian nam mengatakan anak kita sudah meninggal, benar itu tidak. Ya, tetapi nam mengatakan perkataan yang membuat tenang suaminya, yang nam suaminya menyangka, nam Abu Talha menyangka anaknya sudah sembuh. Ya, nam. Ya, berpenampilan sebagaimana biasanya, tidak menampakkan orang yang sedih. Menyiapkan makan malam, berdandan dan seterusnya, melayani suaminya. Melayani Abu Talha. Ya, nam. Seandainya nam tidak kuat kesabaran Ummu Sulaim, ya nam mungkin dia akan nam menangis. Nam kemudian ketika datang suaminya, ketika datang Abu Talha, ya dia pun akan mengatakan mungkin, ya nam anak kita sudah meninggal dan seterusnya dalam keadaan menangis. Nam ini kalau kesabarannya tidak kuat, ya akan tetapi yang dilakukan atau yang nam dilakukan oleh Ummu Sulaim, nam tidak ada padanya tanda-tanda kesedihan. Tidak nampak padanya kalau ya, anaknya meninggal dunia. Ya, ini dikarenakan kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Nam. Wa fi hadza dalilun ala jawazi tauriyah, yakni ayyatakallam al-insanu bi kalamin tukhalifu niyyatahu. Ma fi zahiri hadzal kalam. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya tauriyah. Bolehnya tauriyah. Tauriyah itu adalah seseorang mengatakan perkataan ayatakallamul insanu bikalamin. Seseorang mengatakan satu perkataan tukhalifu niyatahu, yang menyelisihi niatnya, ya, yang nam niatnya itu menyelisihi ma fi dhahiri hadzal kalam, menyelisihi atau berbeda dengan dhahirnya perkataan ini, dengan dhahirnya perkataan yang dia mengatakannya. Enam, falahu dhahiru huwal mutabadir ila dinil mukhatab, ya, maka zahir perkataannya, zahir yang dimaukan dan oleh yang berbicara, yang tergambar ataupun yang dipahami oleh lawan bicara adalah zahir perkataan tersebut, ya, walahu mana akhar marjuhun, padahal perkataan tersebut memiliki makna yang lain yang lemah. Nah, lakinna huwal murad fi niyatil mutakallim. Akan tetapi makna yang lemah itulah yang dimaksud pada niat orang yang berbicara. Fayadhar khilafu ma yurid. Maka nampaklah atau zahirnya menyelisih apa yang diinginkan. Ya, jadi tauriyah itu mengatakan satu perkataan, ya, yang makna yang diinginkan ataupun yang dimaksud oleh orang yang berbicara berbeda dengan apa yang dipahami oleh lawan bicara. Ya, seperti perkataan Ummu Sulaim di sini. Ya, nam. Askanu makana. Atau seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ya, ditanya tentang istrinya oleh dan raja kafir pada waktu tersebut, siapa dia? Siapa perempuan itu? Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, saudariku. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, saudariku. Dan yang dipahami dari zahir perkataan saudariku adalah saudara sekandung, saudara senasab. Ya. Padahal yang dimaukan oleh Nabi Ibrahim adalah saudara seiman, saudari seiman. Saudari seiman. Nah, kenapa mengatakan demikian? Karena kalau dijawab itu adalah istriku, khawatir nah, raja itu akan menganiaya atau membunuh nah, wanita tersebut atau istrinya Nabi Ibrahim. Nah, ini nah, tauriyah. Ya, tauriyah. Tayyib. Wahada jais walakinnahu la yanbagi ila lil hajah. Ini boleh, akan tetapi tidak sepantasnya dilakukan kecuali kalau ada keperluan. Kecuali kalau dibutuhkan. Enam. Idza taja al insanu ilaihi limaslahati. Limaslahatin aw dafi madarrah. Falyuari. Apabila seseorang membutuhkan atau memerlukan kepada tauriyah ini karena untuk kemaslahatan, ada satu kemaslahatan, satu kebaikan, atau untuk menolak madarat, untuk menghindari kejelekan, maka lakukan tauriyah. Wa amma ma'adamil haja falayan bagi ayuari. Adapun apabila tidak ada keperluan, nah, maka tidak sepantasnya melakukan tauriyah. Tidak sepantasnya melakukan tauriyah. Li'annahu idza waro wa dhaharal amru ala khilafi ma yadhunnuhu al-mukhatab nasaba hadzal muwari ilal kadhib wa sa'dhan bihi. Dikarenakan apabila orang yang tauriyah tersebut ketahuan dan nampak jelas perkara yang dia tauriyah tersebut menyelisihi atau berbeda dengan apa yang disangka oleh mukhatab, dengan yang dipahami oleh mukhatab, oleh lawan bicara, maka akan dinisbahkan kepada orang yang melakukan tauriyah tersebut kedustaan dan berjelek sangka. Ternyata kamu ini pendusta, padahal tidak berdusta. Hanya kamu, ya, apa yang kamu pahami berbeda dengan yang aku maksud. Ya, nam. Baik. Lakin idza da'at al-haja falabas. Akan tetapi jika memang dibutuhkan, maka tidak mengapa. Ya, nam. Wa min at-tawriyah al-mufidah allati yahtaju ilaiha al-insan law ana shakhsun zaliman ya'khudhu amwalan nas bighairi haqqin wa da insanun indaka malan qala hadha mali indaka wadi'atan akhsha ayatla'a alaihi hadha zalim fa ya'khudhu. Faja'a dhalim ilaika wa sa'alaka hal indaka mal namalu fulanin fakultu Wallahi ma indi syai. Di antara tauriyah yang bermanfaat, yang dibutuhkan kepadanya, ya, misalnya seseorang zalim, dia suka mengambil harta orang dengan paksa, mengambil harta orang dan paksa tanpa alasan yang benar. Ya, nah. Kemudian seseorang menitipkan hartanya kepadamu, orang itu mengatakan, ini hartaku saya titipkan kepadamu, ya, saya simpan di nam padamu sebagai titipan, ya, wadiatan sebagai titipan. Nam, saya khawatir diketahui oleh orang zalim tersebut, oleh perampok atau oleh, ya, nam orang zalim tersebut yang suka mengambil harta dengan paksa, khawatir ketahuan oleh dia, kemudian dia akan mengambilnya. Jadi saya titipkan padamu. Nah, kemudian datanglah orang zalim tersebut. Nah, perampok itu datang. Ya, datang kepadamu. Dan dia menanyakan kepadamu, apakah si fulan? Nah, apakah ada padamu harta si fulan? Maka engkau katakan, demi Allah, ma'indi syai. Ya. Yang di sisiku adalah sesuatu. Nah, apa ucapan ma'indi syai, al-mukhatab yadunnu anna hadha nafyun. Ya. Wa annal ma'na ma'indillahu syai. Ucapan ma'indi syai, lawan bicara atau perampok tadi, ya, menyangka ini adalah makna fiyah. Itu ma, dan yang maknanya tidak ada. Ma indi syai, yang dipahami oleh perampok tersebut, dan tidak ada sesuatu pun di sisiku. Ya, tidak ada sesuatu pun di sisiku. Ya, nah. Lakinna anta tanwi bi ma alladhi. Akan tetapi engkau maksudkan, engkau niatkan ma di sini, ma indi, ma, kata ma di sini adalah ma yang mananya alladhi, artinya yang, ya, alladhi indillahu syai, ya, yaitu yang di sisiku milik dia sesuatu. Jadi ada sesuatu milik dia nam di sisiku, ya. Ini dalam bahasa Arab, jadi huruf ma itu ada maknanya ma nafiyah, ada ma yang mananya ma mausul, yang mananya alladhi, dan seterusnya, ya, nam, ya, ya, ala kulli hal. Ya, di sini dan boleh tauriyah untuk satu kemaslahatan, untuk satu kebaikan. Ya, nah. Itu kalau dibutuhkan, kalau dibutuhkan. Kalau tidak maka jangan. Ya, nah. Ya, seperti tadi ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mudah. Ya, nah. Ketika ditanya tentang wanita yang bersama Nabi Ibrahim, ya, siapa wanita itu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudariku." Ya, saudariku. Ya, yang maksud saudari di sini adalah saudari seiman. Ya, saudari seiman. Nah, ya, kenapa menjawab demikian? Karena kalau dijawab dia adalah istriku, nah, khawatir raja itu berbuat zalim terhadap istrinya. Ya, nah. Taib. Wa fi hadzal hadis anna Rasulullah SAW lama ja'a Anas bin Malik bi akhihi min ummihi Ibni Abi Talha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahu tamarat fa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malagha at-tamarat thumma ja'alaha fi sabi ay adkhalaha fi fihi wa hanakahu ay adkhala asbahu wa darahu fi hanakihi wa dhalika tabarukan birikir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas bin Malik datang membawa saudaranya seibu. Membawa saudaranya seibu. Ya. Yaitu anak Abu Thalhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Anas bin Malik beberapa biji kurma. Beberapa biji kurma. Lalu Nabi SAW mengambil kurma tersebut dan mengunyahnya. Mengunyah kurma itu, ya, kemudian meletakkannya pada mulut bayi tersebut. Yakni memasukkannya. Memasukkan kurma itu pada mulut si bayi. Dan mentahniknya, yaitu memasukkan jemari Nabi SAW dan memutar-mutarnya di langit-langit bayi tersebut. Wadzalika tabarukan biriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dilakukan dalam rangka mencari barokah. Ya, mencari barokah dengan nam liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari barokah dengan Rasulullah SAW, dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya nam. Ya, di mana para sahabat membawa bayi-bayi mereka kepada Rasulullah SAW untuk didoakan, di antaranya untuk ditahnik, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, di antara para sahabat ada yang mengambil sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka dan mencari barokah. Barokah dari sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya nam. Baik. Jadi Anas bin Malik membawa saudaranya seibu, ya, kepada Rasulullah sallam nam supaya ditahnik. Supaya ditahnik oleh Rasulullah sallam dalam rangka mencari barokah. Mencari barokah dan dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna awwal ma yasilu ila batni hadha sabi raiku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya ada pertama-tama yang sampai ke perut bayi ini adalah liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu yaf'aluna hadha idza walida lahum auladun baninun wa banatun. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan hal ini apabila dan mereka dikaruniai anak, ya, dikaruniai anak, nah, baik laki-laki maupun anak perempuan. Waja'u bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa anak-anak mereka, ya, bayi-bayi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'u bi tamarat ma'hum min ajli ayah nikahu. Dan mereka membawa beberapa biji kurma nam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya. Ya, mentahniknya. Nam. Wa hadha tahnik hal huwa li barakati riqin Nabi sallallahu alaihi wasallam au min ajli ayyasila tamr ila mi'dati as-sabi qabla kulli syai. Tahnik ini apakah, ya, apakah untuk mencari barokah, ya, untuk mencari barokah liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau supaya yang pertama-tama masuk ke perut, ke lambung bayi tersebut kurma, ya, sebelum yang lainnya. Ya. Jadi teknik ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Apakah mencari barokah Nabi ataukah supaya yang pertama-tama masuk di lambungnya bayi tersebut adalah kurma? Karena kurma ini adalah mengandung zat-zat atau unsur-unsur yang baik. Ya, unsur-unsur yang baik. Nah. Ya. Pada awal lahir biasanya, ya, atau terkadang ASI ibu itu belum ada, ya, ASI ibu belum ada, ya. Nah, sementara bayi, ya, membutuhkan nutrisi. Nah, membutuhkan nutrisi. Nah. Maka untuk menggantikan air susu ibu tersebut yang belum ada, maka diberikan kunyahan kurma. Diberikan kurma yang sudah dilumatkan dengan cara dikunyah tersebut. Nah, ini Tahnik ini, apakah yang dimaksud dengan tahnik ini adalah untuk dalam rangka mencari barokah Rasulullah SAW, ya, ataukah yang diinginkan supaya yang pertama-tama masuk dalam perut ataupun lambungnya si bayi adalah kurma sebelum yang lainnya? In kulna bil awal soro atahnik min khosoisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, falayahnik ahadun sobiyan. Ya, lianahu la ahada yatabarruk birikihi wa irkihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya tahnik tersebut dalam rangka mencari barokah liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tahnik ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahnik ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang pun mentahnik anak kecil atau bayi karena tidak ada seorang pun dan dicari barokahnya dengan air liurnya ataupun dengan keringatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali liurnya Rasulullah ataupun keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yang dimaukan dengan tahnik tersebut adalah mencari barokah liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mentahnik merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in qulna bi tsani innahu min ajli at-tamarat yakun huwa awwalu ma yasiru ila mi'dati sabi li'annahu yakunu laha bi manzilati dibag fa innana naqul kullu mauludin yuhnak. Dan jika kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, yakni tahnik tersebut dalam rangka supaya kurma, ya, supaya kurma yang pertama-tama sampai ke lambung si bayi, ya, dikarenakan kurma tersebut, ya, menempati kedudukan, ya, nutrisi yang baik, ya, maka kita katakan setiap yang dilahirkan boleh ditahnik. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang lahir ditahnik. Ya, karena kurma ini sebagai nutrisi pengganti daripada ASI, ya, sementara. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum, ya. Nam. Taib, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.